Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-155 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan وَكَذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكَرَ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ جَمِيعًا. Demikian pula mereka meyakini bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar berdasarkan ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum, Muhajirin dan juga Ansar semuanya sepakat mengangkat dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dan ijma' mereka adalah hujjah. Di samping itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam beberapa hadis bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti misalnya ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk pulang atau menyuruh dia untuk datang kembali, itu pulang dan kapan-kapan datang kembali. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ara'aita in ji'tu wa lam ajidka?" Bagaimana pendapatmu seandainya aku datang dan aku tidak mendapatkan dirimu, wahai Rasulullah? Maksudnya adalah bagaimana kalau aku datang dan engkau meninggal dunia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakrin." Kalau engkau tidak mendapatkan aku, maka datanglah kepada Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar As-Siddiq supaya beliau mengimami manusia. Beliau tidak menyuruh yang lain, tapi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti beliau dalam mengimami manusia. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala memahami kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah dan mempercayai Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin manusia di dalam perkara agama mereka, berarti beliaulah yang dipercaya untuk memimpin manusia di dalam dunia mereka. Sehingga beliau mengatakan, "In istakhlafahu fi amri akhiratina, wa kaifa lanarda an yakuna khalifatan lana fi amri dunyana aw kama qala." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau di dalam masalah urusan akhirat kita, yaitu salat kita, bagaimana kita tidak ridha beliau sebagai khalifah kita di dalam urusan dunia kita? Sehingga yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian thumma Umar, kemudian setelahnya adalah Umar radhiyallahu taala, Abu Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan laqab beliau adalah Al-Faruq. Maka beliau dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhu dan juga istikhlaf dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Kemudian dibaiat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu dan tidak ada khilaf. Semuanya sepakat membaiat Umar radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Umar beliau membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan menjadi termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian setelahnya thumma Uthman. Kemudian setelahnya adalah Uthman radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah dipilih oleh ashabu syura. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau akan meninggal dunia karena ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, maka beliau sempat mengangkat 6 orang untuk memusyawarahkan siapa yang menjadi khalifah setelah Umar radhiyallahu taala. Dipilihlah setelah bermusyawarah Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang ketiga. Kemudian dibaiat oleh para salaf, oleh para sahabat, para tabi'in. Thumma Ali, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah meninggalnya Uthman, maka Ali bin Abi Talib, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim yang memiliki kunyah Abu Turab, menikah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dibaiat oleh para salaf untuk menjadi khalifah yang keempat sepeninggal Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan ucapan beliau di sini thumma, thumma, dan thumma adalah litertib, untuk menunjukkan urutan. Ini ada maknanya. Karena sekali lagi di sana ada sekte yang mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau sebenarnya adalah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencela Abu Bakar As-Siddiq dan menuduh beliau sebagai ghasib yang telah merampok kekhilafahan. Kemudian mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan mengkafirkan setiap orang yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal seluruh sahabat mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.